sepi sekali malam ini. Ku duduk seorang diri, tiada kawan yang menemani. Andaikan di malam ini diriku punya kekasih, ku peluk dia, ku belai rambutnya, dan ku sayang dia selama-lamanya. Dingin, dingin sekali malam ini. Sepi, sepi sekali malam ini. Sepi sekali malam ini.